بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أمراء بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, bila Islam al-khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqam salah, wa aita zakah, wa hajjul bayti, wa sawmi Ramadhan. Hadis yang kedua, Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawiyah, dan ini juga hampir sama dengan hadis yang kedua, karena pada hadis yang kedua dijelaskan tentang arkanul Islam. Kalau kemudian ada pertanyaan, ya, kenapa kok hadis ini disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi, sementara hadis ini maknanya sudah disebutkan pada hadis Jibril alaihissalam. Jawabannya nanti insyaallah antum dapatkan di sini. Ya. Jawabannya insyaallah akan antum dapatkan di sini secara detail. Qauluhu bil Islam al-khamsin fihi bayanu 'admi sya'ni hadhihi al-khams. Bil Islam al-khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Dalam perkataan Nabi SAW ini terdapat penjelasan tentang keagungan lima perkara ini. Wa anna al-Islam mabniun 'alayha, bahwa Islam itu dibangun di atasnya. Di sini Rasulullah SAW mengkiaskan antara sesuatu yang tampak dengan sesuatu yang tidak tampak. Maksudnya sesuatu yang dengan sesuatu yang maknawi. Dalam arti his itu sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita, bangunan. Islam itu seakan-akan bangunan. Bangunan ditopang oleh lima tiang, gitu ya. Ini kan his. Ini dibawa kepada makna maknawi. Islam kan bukan seperti bangunan ya. Bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera kita, sesuatu yang dalam bentuk makna abstrak. Ini untuk mendekatkan kepada pemahaman, maka Rasulullah SAW mengkiaskan dengan sesuatu yang tampak. Sesuatu abstrak tadi dikiaskan dengan sesuatu yang tampak, yaitu apa? Bangunan, begitu. Sebagaimana katakan sendiri, wa anna al-islam mabniun 'alaiha, wa huwa tashbihu ma'nawi bil bina'il hissi. Islam dibangun di atas semua perkara ini, bahwa ini adalah penyerupaan maknawi dengan bangunan yang konkret, begitu ya. Isi adalah sesuatu yang konkret, maknawi artinya abstrak. Penyerupaan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Bagaimana anna bunyana al-hissiyya la yakumu illa ala a'midatihi. Bahwasanya bangunan yang hissi, yang konkret tadi tidak mungkin bisa tegak kecuali di atas tiang-tiangnya. Fakadhalika al-islamu innama yakumu al-hadihil khams. Demikian juga Islam. Maksudnya Islam itu tegak di atas lima perkara ini. Wal iktisaru ala hadhil khamsi dikawniha asasu li ghairiha. Kemudian mencukupkan dengan lima perkara ini. Kenapa? Karena kedudukan lima perkara ini adalah asas, merupakan pondasi bagi yang lainnya. Wa ma siwaha fa innahu yakunu tabi'an lah. Selain daripada lima perkara ini, maka itu adalah sesuatu yang mengikutinya. Begitu. Asasnya lima perkara ini, ada pun yang lainnya hanya sekedar mengikuti lima perkara ini. Aurad an-Nawawi hadal haditha ba'da hadithi Jibril wa hum mustamilu ala hadil khams. Imam Nawawi mendatangkan hadis ini setelah hadis Jibril, sementara hadis Jibril itu meliputi lima perkara ini. lima istamal alaih hadal hadis min bayani ahamiyati hadil khams. Kenapa? Karena hadis ini meliputi penjelasan tentang perkara yang sangat penting dari lima perkara ini, tentang pentingnya lima perkara ini. Dalam hadis ini menunjukkan apa tentang pentingnya lima perkara ini. Wa annaha al-asasul ladzi bunya alaihi al-Islam. Bahwasanya lima perkara ini merupakan fondasi yang Islam bangun di atasnya. Islam sebagaimana bangunan, maka asasnya lima perkara tadi. Wa fihi ma'na zaid. Alama ja'a hadis ini ada tambahan makna dari hadis yang sebelumnya. Sehingga Imam Nawawi mendatangkan di sini, walaupun dari sisi maknanya hampir sama, tapi ada tambahan makna, sehingga tambahan makna itu memberikan faedah kepada kita lebih jelas lagi tentang pentingnya lima perkara ini. Hadhil arkanul khamsat allati bunia 'alaihal Islam awwaluha shahadatan. Lima rukun ini yang Islam dibangun di atasnya, yang pertama adalah syahadatan. Wa ma asul usus. Pondasi yang paling kokoh, yang paling asasi, pondasi yang paling asasi begitu ya. Wa baghatul arkan wa ghairuha tabi'un laha. Adapun rukun-rukun yang lainnya selain daripada rukun ini, maksudnya rukun pertama syahadatan, adapun rukun-rukun yang lainnya itu tabi'un, mengikuti rukun yang pertama ini. Falatan fa hadhil arkanu wa ghairuha min amal idza lam takun mabniyatan ala hatain syahadatain. Maka rukun-rukun ini dan yang lainnya selain daripada syahadatain dari amal itu tidaklah bermanfaat, tidaklah memberikan manfaat bagi para pelakunya kalau tidak dibangun di atas syahadatain ini. Wahuma mutalazimatani, dan dua perkara ini saling melazimkan satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan antara syahadatu Allah ilaha illallah yang itu merupakan tauhidu al-ibadah, ya tauhid al-ibadah. Adapun syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah tauhid al-ittiba, ya tauhid al-ibadah. Itu mentauhidkan ibadahnya kepada Allah SWT. Adapun yang kedua, syahadatu anna Muhammad Rasulullah tauhidul ittiba, yaitu mentauhidkan, mengisahkan ittiba'nya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La budda min syahadati anna Muhammad Rasulullah SAW ma'a syahadati an la ilaha illallah. Maka tidak bisa tidak, syahadat anna Muhammad Rasulullah SAW harus disertai dengan syahadat an la ilaha illallah. Wa muqtada syahadati an la ilaha illallah alla yu'badu illallah. Jadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah bahwasanya tidak disembah kecuali hanya kepada Allah SWT. Wa muqtada syahadatu anna Muhammad Rasulullah SAW an takuna ibadatu waqfan lima ja'a bihi Rasulullah SAW. Dan konsekuensi daripada apa? Syahadat anna Muhammad Rasulullah bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini tauhid ibadah dengan tauhid mutaba'ah. Wa hadani aslani la budda minhumma fi qabul ayyi amalin ya'maluhu al-insan. Maka dua prinsip ini, dua dasar ini tidak bisa tidak harus ada pada amal seseorang kalau amal tersebut tidak diterima. Wa la budda min tajridil ikhlas lillah wahdahu. Maka tidak bisa tidak harus mengesahkan ikhlas, keikhlasan hanya kepada Allah SWT. Dan juga tidak bisa tidak harus mengesahkan mutaba'ah hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang ini dua perkara ini kan suatu hal yang mutalazimatan. Jadi kalau antum lihat kok orang itu khalal dalam masalah mutaba'ahnya, itu maknanya sebelumnya khalal juga dalam masalah apa? Ikhlas kepada Allah SWT. Antum lihat aja, banyak kan orang-orang kalau kemudian antum lihat mutaba'ahnya lemah, itu biasanya dimulai dengan apa? Tauhid, ibadahnya juga lemah. Sehingga ahlu syirik itu antum lihat orang yang paling jauh daripada ittiba' kepada Rasulullah. Ahlu syirik Ahlus syirik kebanyakan adalah orang yang jauh daripada mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara ini tidak bisa tidak harus ada. Kalau khalalnya pada ittiba', maka antum melihat pasti lebih khalal lagi dalam masalah apa? Lebih rusak lagi dalam masalah tauhid apa? Ibadah. Antum melihat saja tajribah ini. Orang kok jauh daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari mesti ada khalal dalam masalah tauhid. Kalau tahunya benar salah otomatis mutabaknya juga apa? Benar. Dan tauhid mutabak tidak mungkin benar kecuali setelah benarnya apa? Tauhid ibadah. Tauhid ibadah apabila benar secara otomatis nanti tauhid mutabaknya juga akan benar. Dan tauhid mutabak tidak mungkin benar kecuali setelah tauhid ibadahnya apa? Benar. Kemudian al hafid fil fathi fa in kila lam yadkhul imana bil anbiya wal malaikati wa ghairi dhalika mimma tadammanahu su'al jibril alaihi salam. Baik, kalau kemudian ditanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kok tidak menyebutkan iman kepada para nabi, kepada para malaikatnya dan yang lain-lainnya? Nah, di antara perkara yang terkandung pada su'al jibril alaihi salam tentang rukun iman. Ujiba bi anna al-murad bi syahadah at-tasdiq rasul. Maka dijawab, bahwa yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah tasdiq, membenarkan rasul fi ma ja'a bihi, membenarkan rasul pada apa yang beliau bawa. Wa yastazimu jami'a ma dzakara min al-mu'taqad. Maka ini melazimkan membenarkan seluruh apa yang disebutkan dari perkara-perkara akidah. Kalau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membenarkan saja, maknanya seluruh apa yang beliau bawa, seluruh apa yang beliau ajarkan, maka wajib untuk diyakini kebenarannya. Wa qala Isma'ili ma mahsalu. Isma'ili mengatakan yang bulannya adalah huwa min babi tasmiyati asy-syai' bi ba'dihi. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan iman kepada para anbiya, para malaikat dan seluruh kitab-kitabnya. Di sini disebutkan oleh Isma'ili bahwa maksud daripada ini adalah kesimpulannya apa, beliau mengatakan bahwa ini bab menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan sebagainya, tidak menyebutkan secara keseluruhan. Sebagian ini saja sudah meliputi semuanya. Gitu. Kalau dalam istilah ilmu usul fiqh ini dilalatu tadamun ya. Dilalatu tadamun. Antum menyebutkan sesuatu, sesuatu ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan. Kalau antum menyebutkan rumah, ini adalah sebuah rumah. Antum tidak perlu menyebutkan bahwa rumah itu ada pondasinya, rumah itu ada tiangnya, rumah itu ada atapnya, rumah itu membutuhkan orang yang di dalamnya, rumah itu membutuhkan orang yang membuatnya, enggak perlu. Karena itu sudah tergantung dari makna rumah. Rumah itu ada kamar tamunya, ada kamar tidurnya, ada dapurnya, ada kamar mandinya. Enggak perlu antum sebutkan satu persatu. Antum sebutkan seperti apa? Rumah, selesai. Kama yaqulu qaratul hamda wa turidu bihi jami' al-fatiha. Qaratul hamda, maksud alhamdulillah, begitu ya. Turidu bihi, antum maksudkan dengannya apa? Seluruh al-fatiha. Wa kadha taqulu mathalan syahadu bi risalati Muhammad wa turidu jami'a ma dzakara Allah wa ala. Seperti kalau kemudian antum menyebutkan aku bersaksi mengimani risalah Muhammad, maknanya apa? Yang antum kehendaki apa? Seluruh apa yang beliau sebutkan tidak terkecuali. Begitu. Kemudian ahammu arkanil Islam al-khamsati ba'da syahadataini as-salatu. Rukun Islam yang paling penting setelah syahadat adalah salat. Waqad wasafaha Rasulullah SAW bi annaha umudul Islam. Rasulullah SAW telah mensifati menyebutkan sifat salat ini sebagai apa? Tiang agama, tiang Islam. Kama fi hadis wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal wa hadis tasi usyuruna min hadis al-arba'in wa akhbara annaha akhir ma yufqadu min ad-din. Bahwasanya akhir yang akan hilang dari agama, wa awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumul qiyamah, dan perkara pertama yang akan dihisab seorang hamba atasnya berkenaan bagi hamba ini adalah apa? As-salah. Yang paling pertama hilang dari agama ini apa? Salat. Kemudian yang paling pertama dihisab juga apa? Salat. Wa anna biha tamyizu bainal muslim wal kafir. Bahwa dengannya karena sebab ini juga membedakan antara seorang muslim dan kafir, ruh muslim. Wa iqamatuha takunu ala halatain. Iqamah, menegakkan salat ada dua hal. Ahadahuma wajibatun wa huwa ada'uha ala aqal ma yahsul bihi fi'l wajib. Tabarra bihi dhimmatu. Ya, wajib ini yaitu apa? Menunaikan sesuatu yang paling minimal. Dari perkara-perkara yang wajib, dari perbuatan perkara yang wajib. Wa tabarra bihi dhimma dan mengukurkan dengan ini apa? Dhimma, tanggung jawab. Seperti apa mengerjakan rukun-rukunnya, wajibatnya, ya. Dan ini kan suatu hal yang tidak bisa tidak harus dikerjakan. Kalau seorang sudah mengerjakan rukunnya, kemudian wajibannya, maka gugurlah kewajibannya. Nah, seperti umumnya, pertama takbiratul ihram, kemudian berdiri, baca al-fatihah, kemudian rukuk, kemudian sujud, sampai salam. Ini perkara-perkara yang wajib ya, rukun dan wajib tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua apa? Mustahabbatun wa takmiluha wa tatmimuha bil ityan bi kulli ma huwa mustahab. Yang kedua adalah perkara yang mustahab, yaitu penyempurna, menyempurnakan, melengkapi dengan melakukan segala apa yang dia itu hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Yang pertama kewajib, yang dengannya maka gugurlah kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah perkara mustahab yang dengannya menyempurnakan sholatnya. Ya. Kemudian yang keenam, az-zakatu ia qarinatus sholati fi kitabillah wa sunnati rasulih. Ya, zakat itu, zakat adalah temannya, qarinanya, teman dekatnya sholat. Nah, maksudnya dalam penyebutannya ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kama qala Allah azza wa jal fa in tabu aqamu as-salata wa atu az-zakata wa atu az-zakata fa khullu sabilah fa in tabu aqamu as-salata wa atu az-zakata wa ikhwanukum fi din wa qala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim wa hiya ibadatun maliyatun naf'uha muta'addun. Nah, ini adalah ibadah maliyah yang manfaatnya itu bisa berbeda kepada yang lainnya. Manfaatnya itu beranting ya. Tidak hanya bagi pemiliknya saja, bagi orang yang berzakat, tapi juga bagi orang yang menerimanya. Manfaatnya itu beranting. Waqad awjabah Allahu fi amwal aghniya ala wajhi yang fa'u fakira wa la yadurul ghaniyya li anha syai'un yasirun min mali kathir. Allah SWT telah mewajibkan pada harta-harta orang kaya. Dari siapa? Harta ini bermanfaat bagi fakir tapi tidak memberi kemudaratan kepada orang kaya. Karena apa? Sesuatu yang sedikit 2,5%. Bayangkan orang punya harta 100% ya. Hanya 2,5% saja. Kalau pajak berapa persen? 10% toh. BPH sama BPN tambah lagi tidak hanya 10%, ini bisa 11,5%. Ini toh. Kalau Islam hanya berapa? 2,5%, sedikit sekali. Nah, tapi manfaatnya juga yang luar biasa sekali. Kemudian yang ketujuh, saum Ramadan ibadatun badaniyatun wa hiya sirrun bainal 'abdi wa bainar rabbi la yattal 'alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Saum Ramadan adalah ibadah badani, berkaitan dengan badan. Ini adalah rahasia antara seorang hamba dan Rabbnya. Sir. La yattali alaihi illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Lianna minan nasi man yakunu fi syahr Ramadan muftiran wa ghairuhu yadunu annahu shaim. Karena apa? Karena di kalangan manusia ada orang yang dia itu hakikatnya adalah orang yang tidak puasa, buka. Wa ghairu, dan orang lain menyangka dia adalah orang yang puasa, kan enggak ada yang tahu. Soalnya kalau dia ngomong ya, oh dia ini orang yang enggak puasa. Tapi karena pada waktu bulan puasa, orang mengira bahwa dia puasa. Wa qad yakunu al-insanu sha'iman fin nafal wa ghairuhu yadhunnu annahu muftir. Terkadang seorang insan puasa nafilah. Orang lain menyangka dia apa? Buka. Tidak puasa. Wa li hadza warada fi hadis sahih anna al-insan yujaza ala amalihi. Oleh karena ini datang dalam hadis yang sahih bahwa seorang insan itu dibalas atas amalnya. Wal hasanatu bi asyri amthal, dan hasanah itu apa? Dilipat gandakan 10 kali di ila sampai ke 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa sawfa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa itu adalah aku, maka aku akan membalasnya sendiri. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan amal-amal yang lain, itu kan juga hak Allah SWT. Iya, apa amal-amal ibadah yang lain itu juga hak Allah SWT. Allah SWT membalasnya, tetapi ada batasnya. Maksudnya ada apa? Setiap kebaikan itu 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya, tetapi puasa tidak ada batasnya. Allah SWT membalas bagaimana yang Allah kehendaki. Itu bedanya dengan amal yang lain. Amalnya ada batasnya. 10 lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Tapi 700 kali ada pun puasa tidak. Nah. Rawi Bukhari wa Muslim ay bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wal a'malu kulluha lillah azza wa jal, kama qala Allah azza wa jal, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwal muslim. Wa innama khassa as-sawm fi hadha al-hadith bi annahu lillahi lima fihi min khifaa' hadha al-ibadah wa annahu la yufal 'alayha illa Allah. Kenapa? Karena dikhususkan puasa ini dalam hadis ini bahwasanya itu adalah lillah. Kenapa? Karena di dalam puasa tersebut ada khifaa', tersembunyinya ibadah ini dari pandangan orang. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, hajjul baiti lahil haram ibadatul maliyatun badaniyatun, ibadah yang berkaitan dengan apa? Mal. Karena tidak mungkin orang bisa berhaji kecuali mempunyai harta atau memiliki harta untuk sebagai bekal dalam perjalanannya. Waqad awjabahullah fil umri marratan wahidatan. Allah SWT telah mewajibkan ibadah ini satu kali dalam satu umur. Wa bayyana Nabi SAW fadlaha, dan Rasul menjelaskan tentang keutamanya biqaulihi man hajja hadal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuh. Barang siapa menunaikan haji di rumah ini, di Ka'bah, kemudian tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia kembali sebagaimana hari dilahirkan ibunya. Seperti itu pahalanya. Waqalu sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila umrati kafaratun lima baina. Umrah ke umrah itu adalah kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Hajjul mabrur, haji yang makbul itu tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Allahu a'lam bih. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi. Assalamualaikum. Ji. Iya. Iya. Iya, iya, saya tunggu besok Bapak ya di kantor. Iya, sama. Assalamualaikum.